La ilaha illallah. Illa Allah la ma'budu illa Allah la ilaha illa Allah la matluba illa Allah la ilaha illa Allah la ma'budu bismillahirrahmanirrahim tawakkalna 'alallah la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullahal 'azim astaghfirullahal 'azim. Amin wa atubu ilaih. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ثم إلى جميع مشايخنا ومؤلفي الكتب الذي تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين اجعلهم وأوصلهم مثل ثواب ما قرأنا الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sir, supaya enggak numpuk di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil majmu'i, dan dalam kitab al-majmu' lil Imam Nawawi, milik Imam Nawawi. Su'ila, ditanya, siapa Al-Qadhi Abu Thayyib? Qadhi Abu Thayyib an khatmil Qur'an, dari mengkhatamkan Al-Qur'an. Fil maqabiri, di makom, di kuburan. Qala, menjawab Qadhi Abu Thayyib, asawabu, adapun pahalanya, lil qari'i, itu untuk yang membaca. wayakunu dan bukti. Siapa al-mayitu mayit? Hal hadirina itu seperti yang hadir. Turja yang diharapkan lahu bagi mayit. Apa ar-rahmatu rahmat, wal barokatu dan keberkahan. Wayus sahabu dan dianggap baik. Apa qiraatul Qur'ani membaca Al-Qur'an. Fil maqabiri di pemakaman. Lihazal makna untuk makna ini. Wa aydan dan juga fad-du'a, maka ada pun doa. Aqibal qira'ati, setelah membaca Al-Qur'an. Aqrabu itu lebih dekat. Ilal ijabati untuk diijabah. Wadu'a'u dan adapun doa. Yanfa'u itu bermanfaat doa. Al-mayyita kam untuk mayit. Titik. Setelah kita mengetahui, menurut mazhab Imam Syafi'i dan menurut mazhab Imam Maliki, selanjutnya adalah mazhab Imam Nawawi. Bagaimana nih menurut pendapat Imam Nawawi? Dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' milik Imam Nawawi, di situ ada pertanyaan yang ditujukan kepada Qadhi Abu Thayyib, yang juga salah satu ulama, salah satu qadhi yang bermazhab Imam Nawawi. Ditanya Qadhi Abu Thayyib itu, apakah bacaan, fahala bacaan Al-Quran itu akan sampai ke mayit atau tidak? Atau bagaimana menghatamkan Al-Quran di pemakaman? Begitu. Nah, di sini masalahnya nggak dijelaskan. Apakah pahalanya sampai atau tidak? Begitu. Tapi di sini dijawab, kalau misalkan kita membaca Al-Quran di pemakaman, apalagi di pemakaman umum, maka pahalanya itu bagi yang membaca. Sedangkan mayit itu menghadiri bacaan Al-Quran yang sedang dibaca. Hal hadirina turjalahu ar-rahmah wal barokah. Karena memang Al-Quran itu membawa rahmat dan barokah, mengandung rahmat dan barokah, maka dengan mendengarkannya saja tentu diharapkan ada berkah dan ada rahmat untuk mayit. Itu. Terlebih membaca doa setelah selesai membaca Al-Qur'an itu akrabu ilal ijabah, lebih dekat untuk diijabah. Sedangkan doa itu akan bermanfaat bagi mayit. Jadi di sini jawabannya bukan masalah pahala bacaannya ya ternyata, tapi manfaat dan barokah dari bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Karena mayit seolah-olah menghadiri orang yang sedang membaca Al-Quran tersebut, yang sudah nyata bahwa Al-Quran mengandung barokah dan rahmat. Sedangkan kalau masalah doa, mendoakan mayit yang sudah meninggal, Imam Nawawi pun, mazhab Imam Nawawi pun itu sepakat semuanya bahwa itu akan bermanfaat bagi mayit. Nah, lalu bagaimana membaca Al-Quran di pemakaman? Yustahab. Yustahab itu disunahkan, dianggap baik. Jadi baca Qur'annya itu baca Qur'annya baik. Kalau kita membaca Qur'an di pemakaman dengan harapan para mayit itu mendapatkan rahmat dan barokah dari bacaan Al-Qur'an yang kita baca di pemakaman itu. Setelahnya kita tinggal berdoa dan doa itu insya Allah akan bermanfaat bagi mayit. Waqad naqala dan telah menukil. Siapa An-Nawawi Imam An-Nawawi fil Azkar dalam kitab Al-Azkar an jama'atin dari jama'ah min ashabi Syafi'i dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i annahu sesungguhnya bacaan Al-Quran annahu sesungguhnya kelakuan yasilu itu akan sampai apa sawabul qiraati pahala bacaan Al-Quran ilal mayiti kepada mayit kama seperti keterangan Zahaba yang berpendapat ilaihi kepada emas siapa Ibnu Hambal, Imam Ibnu Hambal. Wajama'atun dan sebahagian besar minal ulama dari para ulama. Intaha selesai kaul anisyeh al-mubtil mazkur. Namun Imam Nawawi sendiri, beliau pernah mentukil, mentukil itu memindahkannya, memindahkan dan menuliskan dalam tulisannya, dalam kitab Al-Azkar, yaitu memuat pendapat dari sebahagian besar mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Kalau tadi di atas kan gak dibahas. Apakah bacaan itu akan sampai atau tidak? Cuman di situ dijelaskan memang si qori yang membaca Quran akan dapat pahalanya dan mayit itu mengharapkan barokah dan rahmatnya. Tapi di sini dijelaskan di dalam kitab Al-Azkar yang ditukil oleh Imam Nawawi dari jamaah Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran untuk mayit itu akan sampai kepada mayit. Kama zahaba ilaihi Ibnu Hambal dan ternyata Ibnu Hambal, Imam Ibnu Hambal atau Imam Hambali sendiri, mazhab Imam Hambali sendiri juga sama. Beliau menyatakan bahwa bacaan Al-Quran itu pun akan sampai. Jadi secara garis besar mungkin kita bisa ngambil kesimpulan karena memang semua pendapat sudah kita lugat ya, dari mulai pendapat mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Imam Nawawi dan Imam Hambali. Hanafi yang belum ya. Nanti barangkali ada Imam Nawawi, Imam Hanafi, Abu Hanifah. Kalau Imam An-Nawawi itu memang masih mazhab Imam Syafi'i. Jadi Dalam fikih juga itu ada syaikhon. Kalau tidak salah, syaikhon dalam ilmu fikih itu adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau di hadis ada syaikhon, dua guru besar dalam ilmu hadis. Siapa itu? Imam Bukhari dan Muslim. Dalam ilmu fikih juga ada. Ada yang disebut dengan syaikhon, guru besar dalam ilmu fikih, itu pun ada dua. Ya namanya juga syaikhon kan, syaikhain. Dua guru besar dalam ilmu fikih itu adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Begitu. Tapi beliau pangkatnya bukan mujtahid mutlak. Karena mujtahid mutlak itu cuma ada berapa? Ada empat. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Nah itu mujtahid mutlak. Yang mana memang beliau berempat ini punya ijtihad masing-masing. Yang tentunya ada yang berbeda-beda, juga ada yang sama. Nah kalau Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ini, beliau itu bukan mujtahid mutlak. Tapi beliau adalah guru besar dalam bab ilmu fikih. Kalau tidak salah sih, Imam Nawawi sendiri kalau mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Namun beliau senantiasa, karena mungkin beliau pelajari semua mazhab dalam kitab beliau, diantaranya dalam kitab Al-Azkar, kalau tidak salah kita silahkan buka kitab Al-Azkar tersebut. Beliau bukan hanya memuat pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat imam-imam yang lain pun beliau tampung. Itulah kenapa beliau sehingga mendapatkan gelar sebagai syaikhon, guru besar. Kayak Imam Bukhari kan cerdasnya luar biasa itu Imam Bukhari. Pada saat ada suatu perkumpulan di situ para ulama-ulama, dari sekian ribu hadis, beliau itu betul-betul hafal bukan hanya rawinya, tapi sanad-sanadnya itu, an-an-annya itu sampai tahu. Sehingga ada orang yang menyatakan suatu hadis, haza laisal hadis minan nabi, haza hadis maudu. Jadi beliau itu tahu mana hadis yang maudu. Kalau ada orang ngomongin ini hadis, beliau bisa membedakan mana yang maudu, mana yang palsu, mana hadis yang sahih. Cerdasnya Imam Bukhari. Nah ini Imam Nawawi juga sama, cerdasnya luar biasa. Beliau meskipun bermazhab Imam Syafi'i, tapi dalam kitabnya beliau merangkum dari pendapat-pendapat ulama-ulama atau mujtahid yang lain juga. Makanya beliau mendapat gelar Asy-Syaikhon, guru besar dalam ilmu fikih. Begitu para hadirin. Kalau Imam Ibnu Hambal atau Imam Hambali itu sama saja ya. Wafil Mizanil Kubro, dan dalam kitab Mizan Al Kubro lil Imam Sya'roni, milik Imam Sya'roni. Banyak sekali guru kita ini ya. Luar biasa. Nah, ini lebih bijaksana nih. Wal khilafu, dan ada pun perbedaan pendapat. Fi wusuli sawabil qira'ah, dalam masalah sampainya pahala bacaan Al-Qur'an. Lil mayyiti, kepada mayit. Wa adami wusulihi, dan tidak sampainya bacaan Al-Qur'an kepada mayit. Masyhurun, itu masyhur. Walikulli minhuma, dan masing-masing dari wusul sawabil qira'ah au adam, wajhun, itu ada jalan, punya dalil. Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab Mizanul Kubra Beliau menyatakan bahwa perbedaan pendapat antara yang menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit, dan pendapat yang menyatakan bahwa bacaan Al-Quran pahalanya tidak akan sampai kepada mayit itu masyhur. Itu sudah terjadi dari zaman dulu ternyata. Dan dari masing-masing mereka itu wajhun, ada jalan, ada dalil, ada argumentasi begitu. Ya. Jadi oleh karenanya ini tergantung kepada keyakinan masing-masing. Kalau sekiranya dia berkeyakinan bahwa bacaan Al-Qur'an, bacaan tahlil itu akan sampai kepada mayit, ya silahkan. Kalau misalkan ada yang meninggal, tinggal ditahlilin, tinggal dibacain Al-Quran, mislah tawafnya sampaikan kepada mayit. Tapi kalau misalkan mereka berpendapat bahwa bacaan Al-Quran, tahlilan itu tidak akan sampai ke mayit, ya gak usah ditahlilin, kan begitu. Jadi oleh karenanya, hal ini adalah masalah furu'iyah, dan saya kira itu tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan, karena memang masing-masing itu memiliki argumentasi. Begitu pula hadirin. Titik. Wa mazhabu ahli sunnah. Nah, ini nih, mazhab dan adapun mazhab ahli sunnah. Kalau tadi mah mazhab fikih ya, sekarang mazhab ahli sunnah nih secara kesimpulan. Anna lil insan, sesungguhnya bagi manusia, ayya ja'ala itu boleh insan, itu boleh menjadikan insan, sawaba amalihi pahala amalnya insan, li ghairihi untuk orang lain, untuk yang lain. Wabihi dan dengan kaul tersebut, qala berkata siapa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Intaha al-mizan akhiru kitabil jannais. Jadi kesimpulannya mah kayak ginilah. Bahwa manusia itu boleh untuk menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Itu. Apapun amalnya, baik itu amal yang wajib atau amal yang sunnah, baik juga itu adalah maliyah, peribadahan harta seperti sedekah atau ibadah-ibadah seperti bacaan Al-Qur'an dan lain sebagainya, itu boleh ayya ja'ala sawaba amalihi li ghairihi. Begitu. Boleh. Jadi oleh karenanya tahlilan pada saat sudah meninggal, orang sudah meninggal itu boleh. Itu mazhab ahlus sunnah seperti itu. Al-Mizan dalam kitab Mizanul Kubra, akhir kitabil janaiz, dalam akhir kitab janazah. Ziyadatun adapun ini satu tambahan minal fakir dari orang yang fakir. Ki Haji Ali Maksum. Qala berkata siapa Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Sami'tu, aku mendengar Ahmad bin Hanbal kepada Ahmad bin Hanbal. Yaqul berkata Ahmad bin Hanbal. Iza dakhaltum, apabila kalian masuk al-maqabir ke pemakaman. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian bifatihatil kitab, membaca Al-Fatihah, wal ikhlas dan surah Al-Ikhlas, wal muawwidzatain dan muawwidzatain Al-Falaq dan An-Nas. Waj'alu dan jadikanlah, dan jadikanlah oleh kalian semua sawaba zalika, pahala bacaan tersebut, di ahli makobir, untuk ahli makom, ahli kubur. Fa'innahu, karena sesungguhnya bacaan tersebut, pahala bacaan tersebut, yasilu, itu akan sampai ilaihim, kepada ahlul kubur. Hal ikhtiaru, maka adapun yang paling utama, atau yang ikhtiar, yang dipilih, yang utama, ayakula, berkata siapa al-qari, yang membaca tersebut, ba'da firagihi, setelah selesai membaca tersebut, setelah selesai baca Fatihah, al-ikhlas, al-mu'awizatain, Allahumma awsil sawab maqara'tuhu ila pulang. Allahumma ya Allah, ausil, sampaikanlah sawabama qara'tuhu, pahala perkara, sawabama pahala perkara, atau pahala sesuatu, qara'tuhu, yang telah aku baca, ila pulan, kepada pulan. Begitu pula hadirin. Jadi kata ini tambahan dari Kiai Haji Ali Maksum, bahwa Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi itu pernah mendengar langsung dari salah satu A'immatul Mujtahid juga, Syekh Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, bahwa Syekh Ahmad bin Hambal itu pernah mengatakan, pada saat kalian masuk ke pemakaman, atau ke sebuah kuburan, maka bacalah oleh kalian Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Falak dan An-Nas. Setelah selesai, jadikan pahala bacaan Anda itu untuk mayit, karena itu bacaan, pahala bacaan itu akan sampai kepada mayit. Setelah selesai baca, utamanya membaca, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan saya ini kepada pulan. Ya Allah, sampaikanlah bacaan pahala saya ini kepada kaum muslimin yang ada di pemakaman ini, misalkan. Ya, jadi akan sampai. Jadi banyak sekali yang menyatakan akan sampai. Betul tidak hadirin? Makanya dalam tahlilan, kalau bacaan Fatihah, Al-Ikhlas dan Muawwidzatain itu sesuatu yang senantiasa dibaca. Enggak pernah ketinggal, Al-Ikhlas dan Muawwidzatain itu selalu dibaca. Jelas tidak hadirin? Jelas ya. Wa fi majmu'i salati rasail, dan dalam kumpulan tiga risalah, salatu rasail lil allamah Muhammad al-Arabi, milik al-alamah Muhammad al-Arabi. Wah, ini salah satu ulama yang agak keras, Arabi itu, yang menyatakan bahwa orang yang beriman tanpa dalil kafir. So, itu Syekh Al-Arabi itu. Beliau tegas pendapatnya itu tegas. Anna qira'atul Qur'an, sesungguhnya membaca Al-Qur'an, alal amwat, bagi orang-orang atau untuk orang-orang yang sudah meninggal, jaizatun, itu boleh. Yasilu akan sampai apa sawabuha, pahala bacaan qiraatul Quran lahum kepada amwat. Inda jumhuri fuqaha'il Islam, menurut pendapat jumhur. Jumhur itu kebanyakan ya. Kebanyakan ahli fikih Islam. Inda jumhuri fuqaha'il Islami, ahli sunnah, menurut jumhur ulama ahli fikih ahli sunnah. Ahli fikih Islam yang ahli sunnah. Wa in kanat, dan meskipun bukti bacaan Al-Qur'an diujrotin itu dengan ujroh ala tahqiq, dengan tahqiq. Nah, para hadirin, menurut pendapat Imam Arabi di dalam kitab Majmu' Salasi Rasail, kumpulan tiga risalah, di situ Ibnu Arabi berpendapat bahwa bacaan, sesungguhnya bacaan Al-Qur'an yang nisla sawabnya itu diberikan kepada mayit, hukumnya boleh dan pahalanya akan sampai kepada mayit. Itu menurut jumhur ulama ahli fikih yang ahli sunnah. Wa in kanat diujrotin, dan meskipun itu harus dengan ujroh. Kalau di beberapa daerah, termasuk di daerah sana, di daerah saya juga sama, itu biasanya diujrohkan. Gak apa-apa, boleh-boleh saja. Kalau misalkan ahli warisnya itu mampu. Jadi nanti dari sodakoh bagi yang membaca Al-Quran, itu pun pahalanya untuk mayit. Kalau sodakoh, saya kira hampir semua a'immatul mujtahid itu sepakat pahalanya akan sampai. Dan bacaan Al-Quran menurut sebahagian besar para ulama juga itu akan sampai. Makanya kalau ada yang meninggal, itu selama satu minggu full. Satu minggu full, apakah di pemakaman umum atau makamnya dekat rumah, itu selalu ada yang ngaji. Kemarin terakhir saya mudik ke Subang. Bulan apa kemarin itu? Ya, sekitar bulan Rajab awal ya. Nah, itu karena bibi saya meninggal, adik bapak ini meninggal. Memang agak jauh dari Subang ke Kerawang, tapi saya pakai motor ke sana. Nah, sampai ke sana itu tahlil yang ketujuh. Di situ, di depan pemakaman itu dibangunkan ini tenda. Ada tenda, juga ada panggungnya. Begitu. Dan dijadwal sekitar 12 orang. Dijadwalkan 12 orang yang dianggap sebagai ya para kiainya, para sesepuh, para ustaz. Itu nanti bergiliran sehari dua kali. Sehari dua kali, misalkan dari sekali ngajinya itu satu jam. Misalkan dia mulai jam 6 sampai jam 7. Nanti jam 7 ada yang upload. Jam 7 sampai jam 8 lagi, nanti ada yang upload lagi, muter. Nah gitu, yang kasihan yang kebagian malam biasanya dilihat siapa nih yang biasa gadang. Karena jam 1 malam juga itu ngaji masih pakai speaker begitu. Ya memang sebetulnya mengganggu begitu, tapi di situ sudah lumrah dan orang tidak merasa terganggu, biasa saja. Nah itu mungkin karena kebiasaan seperti itu jadi sudah memaklumi ya, tidak ada yang komplain. Karena kalau ada yang komplain memang tidak boleh menyalakan speaker dengan keras. Gitu. Selama tidak ada yang komplain dan telah diminta, karena memang kan di awalnya juga pada tahlilan yang pertama itu diungkapkan bahwa kita akan membaca Al-Qur'an dengan menggunakan speaker. Kira-kira ada yang keberatan tidak? Itu jamaah ditanya. Kalau misalkan ada yang keberatan, itu tidak boleh menggunakan mic. Tapi di situ jawabannya kompak semua, tidak. Oh ya, enggak masalah. Nanti pada tahlilan yang ketujuh itu disampaikan lagi sama pembawa acara atau sama perwakilannya. Kami mohon maaf kalau misalkan selama 7 hari ini tidak istirahat, tidak nyaman karena terganggu bacaan Al-Qur'an tiap waktu dan lain sebagainya. Dan itu tidak masalah. Karena memang sudah umum di situ begitu. Nah, ya. Kalau di kita juga sebetulnya sama begitu. Kita baca Qur'an nih habis tarawihan, ada enggak yang komplain? Kalau ada yang komplain perlu kita pertimbangkan lagi untuk pakai mic begitu. Kalau suka ada ya, itu harus jadi pertimbangan juga begitu. Ya, kita tanya dulu kenapa begitu. Tapi kalau baca Qur'an hanya dari jam 8:30 sampai jam 9:30, saya kira itu komplainnya tidak inilah. Karena itu kan bukan jam istirahat. Belum ya, biasanya kita tidur kan jam 9, jam 10 kan. Apalagi ini bulan puasa untuk menghidupkan syiar begitu. Saya kira enggak masalah. Jadi ada inilah pertimbangan-pertimbangan begitu. Nah, kalau misalkan betul pada waktu istirahat begitu kan, mereka komplain, itu harus jadi pertimbangan juga. Kalau bukan waktu istirahat ya. Ada yang komplain? Ada? Ada. Pada waktu malam. Belum. Nah, ini kata Roisnya belum. Tahun kemarin ada yang komplain, tapi malam. Subuh. Oh, tapi udah libur belum? Belum. Ya, kalau subuh, berarti kalau subuh kan ngaji kita. Bukan Quran. Nah, kalau libur memang saya sendiri juga agak komplain. Kenapa? Karena yang pertama kan kita udah libur. Begitu. Memang sebahagian orang malamnya kan udah apa namanya? Udah mungkin juga tahajud, baca Quran. Apalagi 10 hari terakhir itu kan apa namanya? Lailatul Qadar. Sehingga habis subuh itu kan ngantuk, betul enggak? Jadi pengen istirahat. Mungkin seperti itu. Nah, dikarenakan pengen istirahat, jadi kan terganggu begitu. Padahal kan pesantren sudah libur. Gitu. Makanya saya juga sampaikan sebetulnya dari dulu ya, dari dulu di sini ada yang menyatakan langsung kepada saya, tetangga di sebelah sini juga sama. Beliau merasa tidak bisa istirahat ini habis subuh ini. Begitu. Makanya saya juga ngaji sekarang pakai ini, kira-kira enggak masalah nih, enggak ada yang komplain kalau kita pakai mic keluar begitu. Tapi kalau sekarang mah enggak masalah kan. Yang komplainnya juga belum ada. Dan materinya pun supaya tahu kan begitu. Ya, di Bandung mah memang gitu resikonya. Tapi saya kira di atas juga kan ada pengajian tiap ba'da subuh, kan enggak ada yang komplain juga. Begitu. Kita jalankan karena memang tujuan kita kan bukan untuk mengganggu. Tapi untuk syiar, untuk dakwah, menyampaikan ilmu dan lain sebagainya. Begitu. Pala hadir. Nah, ini bacaan apa namanya? Bacaan kayak Al-Qur'an sebelum subuh. Memang itu pernah dipermasalahkan. Nah, sehingga MUI itu memberikan edaran bahwa kalau mau ngaji pada waktu sebelum subuh, itu setengah jam sebelum azan, kalau tidak salah atau 25 menit atau 30 itu tidak boleh ada yang komplain. Tapi kalau misalkan 1 jam lagi begitu ya, misalkan jam setengah 5 nih azan, ini jam setengah 4 udah nyalain, teriak-teriak dan lain sebagainya, nah memang itu tidak ada perlindungan. Tidak ada perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah atau dari MUI sendiri, begitu. Karena mungkin orang merasa terganggu, begitu. Tapi kalau misalkan setengah jam lagi atau 25 menit lagi kita menyalakan mic, lalu mengajak untuk berjamaah persiapan sholat subuh, itu ada perlindungan dari MUI, nggak masalah. Tapi dengan catatan juga kan, tentunya bukan di tempat atau di yang mayoritasnya bukan muslim. Kalau di mayoritas muslim enggak masalah. Kalau dulu kami, kalau itu kalau di Bandung ya, di kota-kota besar mungkin seperti itu karena memang orangnya kan hetero. Tapi kalau kami di daerah ya, kayak dulu saya di pesantren itu, wah, terkadang rebutan itu, yang pengen pegang mic itu rebutan, jam 3 itu udah dibuka mic itu. Ya. Solawat tangan, puji-pujian, wah Pak alus-alus suara, weh gitu. Rebutan di sana itu. Nah, kemarin di situ juga sama. Jadi dimintakan dulu kepada tetangga-tetangga khususnya. Kita mau baca Al-Quran, semuanya memberikan izin. Nanti di akhir juga mengucapkan maaf kalau misalkan terganggu. Gitu. Nah, kembali kepada tadi, itu yang 12 orang atau terkadang 24 orang tergantung daerahnya kan. Tapi rata-rata 12 orang. Yang 12 orang ini baca Quran 1 jam. Jadi dalam sehari semalam 2 kali. Dari jam 6 sampai jam 7, jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, nanti dia bagiannya jam 6 malam sampai jam 7 malam. Gitu, nanti aplusan. Dan itu ada honor, ada ujroh. Adik saya itu kalau ada yang meninggal itu langganan dia mah. Alhamdulillah. Aduh, tahlilnya dia yang mimpin. Ya, namanya ustaz yang mimpin tahlil kan beda dengan yang lain. Kalau yang lain mah dapat beseknya satu, ustaz mah beseknya 3. Ya, cukup makan untuk beberapa kali makan begitu. Doanya kalau sudah lama enggak ada yang meninggal, tahajud malam-malam berdoa, ya Allah, kapan ini ada nenek-nenek mati lagi. Tahlilan lagi. Akhirnya. Itu ada jatahnya, ada ujrohnya. Ujrohnya itu 200. Kemarin saya nanya, Kang Didi Sabaraha ujroh Kang Gonu maca Al-Quran. Itu 250 ribu. Per orang 250 ribu, berarti 250 ribu dikali 12. Jadi sekitar 3 juta itu untuk yang baca Al-Quran. Tapi mereka juga disediakan makan standby. Makan standby, kopi standby, rokok pun standby, begitu. Nah, itu yang 3 juta yang disedekahkan kepada yang baca Al-Quran sebagai ujroh karena udah mau membacakan Al-Quran, itu misla sawabnya, pahalanya itu distorkan kepada mayit, itu akan sampai. Dan semua para ulama sepakat bahwa pahala sedekah itu akan sampai 3 juta, kan lumayan. Bacaan Al-Qur'annya akan sampai, sedekahnya akan sampai, kan mayit semakin senang. Sebetulnya seperti itu. Semua jadi senang kan? Mayit senang dengan kiriman sedekah dan kiriman bacaan Al-Qur'an. Yang baca Al-Qur'annya juga senang. Alhamdulillah. Atur nuhun, terima kasih. Begitu kan. Nah, ini. Menurut Imam Ibnu Arabi. Wa an Abi Hurairah, dan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man barang siapa orang dakhala yang masuk man al-maqabiro ke pemakaman. Summa qara'a lalu membaca man fatihatal kitab terhadap fatihahnya kitab atau Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah. Wa qul huwallahu ahad dan surah Al-Ikhlas. Wa alhaqumut takasur dan alhaqumut takasur. Summa qala lalu berkata man inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al-maqabir min al-mu'minina wal-mu'minat kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Ini sesungguhnya aku ja'altu menjadikan aku, maksud menjadikan itu mengirimkan ya, sawabama qara'tu pahala, sawabama pahala perkara qara'tu yang telah aku baca, min kalamika dari firman-firmanmu, di ahli maqabir untuk ahli kubur, minal mu'minin dari kaum mu'minin wal mu'minat dan dari kaum mu'minat, kanu bukti amwat syufa'a kanu bukti itu semua syufa'a itu akan menjadi syafaat lahu bagi mayit ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Intaha selesai syahrus sudur wallahu a'lam. Tsumma qala asy-syekh nafa'ana Allahu bi'ulumi. Begitu para hadirin. Saya kira-kira jelas tidak ini? Jelas ya. Insyaallah jelas. Ini bekal bagi kita. Sekali lagi kepada prinsip awal bahwa ini bukan untuk diperdebatkan. Karena ini adalah masalah khilafiyah furu'iyah. Tapi bagi kita dijadikan sebagai argumentasi, sebagai pegangan. Supaya kita tidak ragu dalam menjalankan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Bab yang pertama ini membahas tentang masalah tahlilan. Jadi ternyata tahlilan banyak hadis-hadisnya, banyak keterangan-keterangan dan lain sebagainya. Begitu para hadirin. Al-misalusani. Adapun perumpamaan permasalahan yang kedua. Hal sholatil jumu'ah, apakah untuk sholat jumat sunnatun qobliyatun itu ada sunnah qobliyah aula atau tidak? Nah, kita bahas. Jadi jumat itu ada qoblanya atau enggak gitu kan? Wahaza dan adapun masalah ini aidon lagi atau aidon juga minal masailil far'iyatil ijtihadiyah dari permasalahan furu' al ijtihadiyah allati la yang bagi yang tidak perlu apa tabadulul ingkar saling mengingkari pihak padanya. Padanya. Amas Syafi'iyah, adapun pendapat mazhab Imam Syafi'i, faqalu berkata mazhab Imam Syafi'i, na'am betul, lil jumu'ati untuk sholat Jumat, sunnatun qabliyatun, itu ada sunnah qabliyah. Kazuhri seperti sholat sunnah duhur saja. Li hadisin karena ada hadis, fiha pada sunnah qabla Jumat. Jadi ternyata sunnah qabla Jum'ah juga termasuk khilafiyah furu'iyah. Furu'iyah al-ijtihadiyah. Jadi tidak perlu memang tabadulul ingkar. Karena dengan terjadinya tabadulul ingkar, itu hanya akan memperkeruh suasana keharmonisan antar umat Islam. Makanya kalau di Miftahul Khair di sini baru tahun kemarin kita adain qobla Jum'ah. Sebetulnya pergeseran nilai ini di Bandung sangat terasa ya. Dan memang enggak tahu kebanyakan sekarang semakin bergeser. Hanya beberapa masjid saja yang ini yang mempertahankan. Saya pernah khutbah di pesantren Al-Falah di situ. Itu persis kayak kita. Jadi setelah pengumuman, DKM pengumuman, itu mempersilahkan kepada jamaah untuk melaksanakan sholat sunnah qobla. Selesai sholat sunnah qobla, baru khatib naik dan azan di situ. Jadi persis dengan kita di Al-Falah, pesantren Al-Falah. Cuman agak bedanya kalau di sana, di pesantren Al-Falah pada saat diumumkan. Diumumkan, silahkan bagi yang akan melaksanakan sholat sunnah qobla Jum'ah, itu hampir semua jemaah melaksanakan sholat sunnah qobla. Itu bedanya dengan di kita. Kalau di kita, mungkin karena baru atau bagaimana, pada saat DKM mengumumkan, silahkan bagi yang akan melaksanakan sholat sunnah qobla, itu paling yang berdiri hanya santri saja, atau sebahagian kecil dari jemaah. Masih lebih banyak yang tidak melakukan begitu. Tapi, ada yang lebih ekstrim lagi. Yaitu di, bukan ekstrim maksudnya, ada yang katanya begitu ya, saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Soban, wah Ustaz loba cenan nu ngomong mah, wah ini kembali lagi kepada zaman jahiliyah. Itu di atas kita, di Masjid Darul Ulum, subhanallah. Di sana bukan hanya ada sunnah qobla Jum'ah, tapi azannya pun sudah diduakalikan. Bukan hanya azan yang diduakalikan, sebelum imam khatib naik ke atas mimbar, di situ pun ada yang namanya murabi. Oh, luar biasa kata saya. Dulu pada tahun berapa? Belum begitu lama banget. Saya khutbah ke sana, itu masih kayak di masjid-masjid yang lain. Kayak di masjid-masjid yang lain, pas masuk zuhur, di situ kan enggak ada pengumuman. Begitu masuk waktu zuhur, khatib langsung suruh ke mimbar. Awalnya seperti itu. Cuman saya kesana lagi kemarin. Itu kurang lebih berapa. Ya pokoknya akhir tahun 2012. Saya khutbah kesana. Kok berbeda sekali. Saya langsung ke Pak Haji Soban. Ini sejarahnya gimana kok bisa seperti ini lagi begitu. Ya beliau jelaskan. Awalnya memang seperti ini Ustaz. Dulu-dulu di kita ya seperti ini begitu. Tapi enggak tahu dulu itu apa sebabnya sehingga Merauke itu tidak ada. Azan dua kali apalagi. Qoblah Jum'ah saja enggak ada. Nah kita, para pengurus masjid, itu bermusyawarah. Bermusyawarah sehingga berkesimpulan, ya kita lakukan lagi, kenapa tidak begitu. Dan sampai sekarang masih berjalan. Meskipun banyak yang mengkritik, wah ini kembali ke zaman jahiliyah. Katanya seperti itu. Luar biasa. Begitu bala hadirin. Ya. Nah, beda dengan masjid-masjid yang ada di sekitar Miftahul Khair ini selain daripada masjid itu. Kalau masjid-masjid itu pergeserannya itu sudah semakin terasa. Jadi kalau saya bertanya kepada DKM-nya, kan di sekitar ini lumayan saya ngisi itu di antaranya di Amalia, di At-Taufiq, di Al-Hikmah, di Al-Hidayah. Itu saya dekat lumayan dengan DKM-nya, itu ngobrol. Nah, kalau dulu gimana kata saya? Kalau dulu sih ya biasa ada murokinya. Tapi kok sekarang enggak ada begitu. Jadi pergeseran. Jadi rata-rata masuk zuhur atau sebelum zuhur itu DKM naik bacain pengumuman, setelah bacain pengumuman mempersilahkan kepada khatib untuk naik ke mimbar. Itu rata-rata masih seperti itu. Pertama saya datang ke Miftahul Khair pun sama persis. Tidak ada azan dua kali. Tidak ada apa namanya, apalagi muroki. Tidak ada sunnah qobliyah. Dan saya terus mengikuti. Begitu. Dan ternyata sampai sekarang pun belum bisa berbuat banyak. Paling kita baru mengadakan sholat sunnah qobliyah Jum'ah saja. Kalau azan duanya belum. Apalagi murokiknya. Ya, kalau kita mau kayak Darul Ulum, ya silakan saja dimusyawarahkan. Kenapa tidak gitu. Nanti murokiknya santri, mumpung masih ada Kang Lutfi buat nyontohin bagaimana itu naikin muroki ya. Naikin khatib begitu. Begitu pala hadirin. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa sebetulnya masalah sunnah qobla Jum'ah itu pun masalah furu'iyah ijtihadiyah. Jadi tidak perlu tabadulul ingkar. Jadi alhamdulillah kalau di Miftahul Khair ini masih terlihat no problem. Yang sholat-sholat, yang enggak-enggak. Yang sholat juga kita tidak perlu memaksakan mereka untuk ikut sholat sama kita. Dan yang enggak sholat pun tidak mengkritik kita. Jadi alhamdulillah masih tetap pada. Nah ini yang diharapkan memang seperti itu. Tabadulul ingkar. Karena kalau sudah ada yang mengkritik. Kalau sudah ada saling menyalahkan tentang pendapat masalah ini. Inilah yang akan membuat keruh suasana antar kaum muslim. Dan itu yang tidak diharapkan. Nah, lalu kenapa juga kita bahas masalah ini? Sama seperti tadi. Perlu kita bahas masalah ini supaya kita yang mengamalkan sunnah qobla Jum'ah itu punya argumentasi begitu loh. Punya dalil. Jadi kita enggak ragu. Saya bingung. Ini orang-orang pada sholat. Pas lihat ke belakang banyak yang enggak sholat. Saya sholat jangan. Jangan ikutin orang karena dia sholat atau enggaknya. Tapi lakukan ibadah itu sesuai dengan pemahaman kita. Sesuai dengan dalil yang kita miliki. Kan begitu. Kalau ternyata kita berkesimpulan bahwa, wah ini enggak sholat. Ya udah enggak perlu sholat karena enggak apa-apa kan. Tapi kalau misalkan, oh ini dalilnya ada, hadisnya ada, kenapa juga kita enggak sholat? Kan sayang manfaatin waktu untuk ibadah. Sambil yang lain sholat, kenapa diam saja? Mending kita juga sholat, kita pengen dapat pahala sunnah. Betul tidak hadirin? Nah, begitu. Ya? Jadi, sekali lagi, kita bahas masalah ini adalah untuk keyakinan kita dalam melaksanakan ibadah. Dan tatkala kita dipersalahkan, kenapa kamu sholat qobla Jum'ah? Kenapa azan dua kali pada Jumat bid'ah? Ya, terserah saja. Yang penting kan saya punya argumentasinya, kan begitu. Jadi kita ini enggak bakal ragu dalam menjalankan suatu aktivitas ibadah. Nah, di sini dijelaskan amma syafi'iyah faqalu na'am lil jum'ah sunnatun qabliyatun. Menurut pendapat imam mazhab Imam Syafi'i, betul bahwa bagi sholat Jum'ah itu ada sunnah qabliyah lil hadisi fiha, karena itu ada hadisnya, hadis yang menjelaskan tentang sunnah qabla Jum'ah. Seperti apa hadisnya? Insya Allah nanti kita akan bahas ke depan. Jelas tidak hadirin? Sekarang kita ganti kitab dulu.